Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Kita bisa sholat saja itu nikmat. Ditambah lagi bisa hadir di majlis ilmu itu nikmat. Kita masih hidup saja itu nikmat. Apalagi kita memiliki istri yang soleha, itu nikmat. Memiliki anak-anak yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, itu nikmat. Maka kita siap berjuang agar supaya anak-anak kita terus istiqomah di atas agama Allah, dalam agama Allah. Semua itu nikmat, di atas nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang dikasih nikmat, semakin kufur, akhirnya mereka sengsara, anak keturunan mereka sampai hari ini tidak memiliki negeri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, karena kekufuran mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Yaqadirillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membaca naam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-57, kemarin yang ke-49 sampai 57. Maka pada pagi hari ini kita akan membaca ayat yang ke-58 dan 59 insyaallah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qulna dkhulu hadhihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna dkhulu hadhihi alqaryata" فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Wa idz, dan ingatlah, kulna, ketika kami berkata kepada Bani Israel setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka sampai di suatu negeri dan Fir'aun pun ditenggelamkan dalam lautan tersebut, mereka kelaparan berada di sahara, di padang pasir yang luas tandus. Mereka minta makan, minta minum, turun makanan dari langit, manna wassalwa, nikmat yang luar biasa. Tapi sayang, mereka masih berkeluh kesah. Terus mereka berjalan, dan disebutkan dalam satu tafsir sampai 40 tahun mereka terus berjalan. Kemudian sampailah di suatu negeri yang disebut dengan Baitul Maqdis di Palestina, Baitul Muqaddas, negeri yang suci. Dan ingatlah ketika kamu berfirman kepada Bani Israel, udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian ke negeri ini, ke negeri Baitul Maqdis di Palestina. Masuklah. Fakulu minha, makanlah makanan-makanan yang ada di negeri tersebut. Haitsu syi'tum raghada, sekendak kalian, semau kalian, seenak kalian, silakan, monggo, makan dan minumlah makanan-makanan dan minuman yang ada di dalamnya. Wadkhulul baba, masuklah ke kota tersebut, ke kampung tersebut, dari gerbangnya. Masuklah dari arah depannya, dari gerbangnya. Sujadan, masuk dalam keadaan sujud. Para ulama menafsirkan sujadan ini dalam keadaan tunduk, karena memang susah masuk sambil sujud, itu susah. Maka yang dimaksud masuk dalam keadaan sujud di sini dalam keadaan ruku atau tunduk. Masuk dari pintu gerbangnya, masuk dalam keadaan tunduk. Waqulu, seraya mengatakan, sambil mengatakan, hittatun. Apa artinya hittatun? Hapuslah dosa-dosa kami ya Allah. Karena memang Bani Israel banyak sekali kesalahan-kesalahan mereka dan dosa-dosa mereka. Bahkan dosa syirik, membuat patung anak sapi yang kemudian mereka sembah, adalah dosa paling besar yang mereka lakukan. Tetapi tetap saja Allah memberikan nikmat kepada mereka. Allah ampuni mereka. Sekarang dikasih negeri lagi, disuruh masuk ke negeri yang suci lagi, yaitu Baitul Maqdis. Tapi syaratnya masuk dalam keadaan tunduk, sujud. Masuk dalam keadaan sambil berkata, hittatun, ampuni, hapus dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Naghfir lakum khotoyakum, kalau kalian melakukan yang demikian itu, pasti kata Allah, kami akan mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian kami hapuskan. Luar biasa baiknya Allah, luar biasa. Kami ampuni, kami maafkan kesalahan-kesalahan kalian. Bahkan kata Allah, wasanazidul muhsinin, kami akan tambah lagi kenikmatan yang lainnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik. Tapi sayang, orang-orang Yahudi di kalangan Bani Israel, fabaddala alladziina dhalamu, maka sebagian di antara mereka, orang-orang yang zalim di antara mereka, mengganti qaulan, ucapan tadi, hittah, dirubah, diganti dengan ucapan ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan-ucapan yang tidak diperintahkan untuk mengucapkannya. Fa anzalna 'alal ladzina dzalamu, maka kami turunkan bagi orang-orang yang zalim tersebut rijzan, kehinaan, azab, kerendahan, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan mereka fasik, berbuat kefasikan. Ini akibat ketika tidak bersyukur, sehingga turun azab dari langit. Na'udzubillah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Qala asy-syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini. Ha wa hadza aidan min ni'matihi 'alaihim ba'da ma'siyatihim iya. Ayat ini juga menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel setelah mereka bermaksiat kepada Allah. Setelah maksiat dikasih nikmat oleh Allah. Nikmat apa itu? Yaitu bolehnya masuk ke negeri yang suci. Fa'amarhum bidukhuli qaryatin, atau fa'amarhum bidukhuli qaryatan takunu lahum izzan wa watanan wa sakanan. Atau fa'amarhum bidukhuli qaryatin takunu lahum izzan wa watanan wa sakanan. Allah perintahkan mereka untuk masuk ke negeri yang di negeri itu Allah akan muliakan mereka, Mereka akan punya negeri. Mereka akan punya tempat tinggal. Masuklah. Kalau kamu masuk dengan tunduk, patuh, dalam keadaan menyatakan hittotun, hittoh, maka Allah muliakan kalian. Allah kasih kalian negeri. Dan Allah jadikan negeri itu tempat tinggal kalian. Wa yahsul lahum fiha ar-rizqi ar-ragad, maka mereka memperoleh di dalam negeri tersebut rizki yang berlimpah, yang banyak. Banyak rizki di daerah tersebut. Wa ayyakuna dukhuluhum ala wajhi khadhi'ina lillah fihi bil fi'li wa huwa dukhulul bab sujjada ay khadhi'in dhalilin wa bil qawli wa huwa ayyakulu hitta ay hitta anhum khatayahum bi su'alihim iyyahu maghfiratahum. Hendaklah mereka masuk mereka masuk dalam kondisi, dalam keadaan tunduk, tunduk kepada Allah dengan mengerjakan, yaitu masuk ke gerbangnya dalam keadaan sujud, artinya dalam keadaan tunduk. Karena memang ikhwat fillah disebutkan dalam riwayat bahwasanya kalau kita sudah menguasai suatu negeri, baik itu peperangan atau yang lainnya, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang kemenangan dari Rabb kalian, jika datang pertolongan dari Allah Ta'ala berupa kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah. Fasabbih, maka hendaklah kalian memuji Allah. Bihamdi rabbik, dengan memuji Allah. Wastaghfir, seraya minta ampun. Bukan jingkrak-jingkrak, bukan teriak-teriak, bukan melompat-lompat kegirangan, merasa bangga, sombong, ini karena kita hebat, kuat. Bukan. Kalau kita berhasil menang, itu bukan karena hebat-kehebatan kita, tetapi karunia dari Allah. Allah yang nolong kita. Maka pujilah Allah, seraya minta ampun. Minta ampun. Naam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka para sahabat dahulu kalau menguasai suatu negeri, mereka langsung sholat 8 rakaat. Ada ulama yang menyebutkan 8 rakaat itu adalah sholat duha. Ada yang menyatakan sholat itu adalah sholat karena bersyukur pada Allah karena dikasih kemenangan. Ini kita kembali pada permasalahan Bani Israel. Diperintahkan oleh Allah atau mendapat nikmat dari Allah, mendapatkan negeri tanpa perperangan. Maka Allah syaratkan, kalian punya negeri sekarang, punya tempat tinggal sekarang. Dulunya kalian kejar-kejar Fir'aun, akhirnya kalian gak punya negeri, gak punya tempat tinggal selama 40 tahun. Nah, kesana kemari nomaden, pindah lagi cari makanan di sini, habis pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi 40 tahunan. Sekarang dapat negeri, bahkan negeri yang suci, Baitul Maqdis. Rizkinya banyak melimpah di sana. Tinggal makan. Nah, subur. Banyak rizki di sana. Silakan jadikan negeri kalian dan jadi tempat tinggal kalian. Tapi ingat, wa ayyakunu dukhuluhum ala wajhi khadhi'in, kalau masuk dalam keadaan tunduk ya. Dalam keadaan patuh. Jangan bangga-bangga, sombong, jangan, tunduk. Tunduk kepada siapa? Tunduk kepada Allah. Bukan tunduk dengan masyarakatnya, bukan. Tunduknya kepada Allah, bersyukur pada Allah. Bil fi'li, dengan perbuatan kalian, sikap kalian itu tunduk. Nah, tidak menyombongkan diri. Wa huwa dukhulul bab, yaitu masuk dari pintu gerbangnya. Yang sopan masuk itu. Ay khadhi'ina, dan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Wa bil qaul, dan dengan ucapan, tunduk dengan ucapan. Wa huwa ayyakulu hittatun, seraya menyatakan hittah, hittatun. Apa artinya hittah? Ayya hittah anhum khotayahum. Hapus ya Allah, hapus ya Allah. Hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Itu artinya hittah. Ayya hittah anhum khotayahum. Agar kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah. Bisu'alihim, disebabkan permintaan mereka iyahu kepada Allah, maghfiratuh, maka Allah ampuni dosa mereka. Ini syaratnya. Naghfir lakum khotayakum, pasti kami akan mengampuni kalian dan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Bisu'alikum al-maghfirah, disebabkan permintaan kalian, permintaan ampun kalian. Bahkan saking senangnya Allah kalau orang itu tobat, Allah paling suka dengan orang yang tobat. Kalau saja kalian tobat, kata Allah, wa sanazidul muhsinin, kami tambah lagi dan kenikmatan yang lainnya, dan kami akan menambah bagi orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik apa? Bi amalihim, dengan amalan mereka yang masuk dari pintu gerbang, kan sopan, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merendahkan diri. Kami tambah lagi. Apa itu? Jazaan ajilan wa ajalan. Ajilan wa ajilan. Ajil pakai ain, ajilan wa ajilan pakai hamzah, wa ajilan. Kami tambah lagi balasan yang disegerakan di dunia, dan juga kami siapkan balasan untuk kalian nanti di akhirat. Kurang baik apa Allah itu? Baik luar biasa. Salah, dosa, maksiat, bahkan melakukan kesyirikan, Allah maafkan, Allah ampuni. Allah kasih nikmat di belah laut, batu memancarkan air 12 mata air, laut terbelah menjadi 12 pintu. Dikasih mana wasalwa, makanan dari langit, air embun seperti air madu, dan juga salwa, burung kecil, makanan dari surga. Ditambah lagi, ternyata berbuat syirik, tetap dimaampuni oleh Allah ketika mereka tobat. Bahkan dikasih negeri lagi, enggak tanggung-tanggung. Negeri yang paling suci, negeri yang suci lagi, Baitul Maqdis. Kurang apa? Tapi syaratnya kalian masuk dalam keadaan tunduk seraya mengucapkan hittah, ampuni kami ya Allah, hapus dosa-dosa kami ya Allah. Apa yang terjadi ikhwati fillah? Apakah Bani Israel mereka mengerjakan perintah Allah, melakukan syarat-syarat tadi? Tidak. Ternyata mereka masuk tidak dalam keadaan dari naam, dalam keadaan tunduk, tidak tunduk. Dan mereka tidak berkata hittah, tapi mereka rubah menjadi hintah. Liciknya orang-orang Yahudi. Allah sebutkan fabaddalal ladzina zalamu, maka menukar orang-orang yang zalim minhum di antara mereka. Ini adil Allah. Memang Allah Maha Adil. Tidak semua orang Yahudi, tetapi sebagian kecil di antara mereka menukar. Allah tidak menyatakan walam yakul fabaddalu, mereka semuanya mengganti. Tidak, tapi fabaddal. Fabaddala artinya bentuk naam, bukan bentuk jamak. Artinya yang mengucap, menukar ucapan tersebut bukan seluruhnya, tapi sebagian. Lam yakunu kulluhum badalu, tidak seluruh mereka yang mengganti, tetapi cuma sebagian orang-orang Yahudi yang mengganti ucapan. Qaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, yang mereka tidak diperintahkan untuk mengucapkannya. Faqalu, di mana mereka berkata badala hitta menjadi hinta. Habba fi hinta, seharusnya masuk dalam keadaan tunduk. Ya Allah, hittatun ya Allah, hittatun, hittatun. ampuni kami ya Allah. Diganti oleh mereka, hintotun ya Allah, hintotun, hintotun. Apa artinya hintotun? Ditambah huruf nun. Hintotun artinya biji-biji gandum. Kami minta gandum ya Allah. Minta gandum. Ini persis dengan perbuatan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat di zaman kita sekarang ini, yang mereka menambah-nambah, menafsirkan ayat Allah ditambah-tambah dengan huruf lam dan huruf yang lainnya. Ini persis perbuatan orang Yahudi. Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah itu beristiwa di atas arsy. Masa Allah beristiwa di atas arsy? Istiwa itu kan artinya seperti ar-rajul, seseorang yang istiwa di atas kudanya. Naik di atas pelana kudanya. Nempel dengan kuda. Ini menurut pemikiran mereka. Padahal istiwa-Nya Allah enggak sama dengan makhluk, karena memang Allah bukan makhluk. Karena mereka menyerupakan Allah dan makhluk, akhirnya mereka menetapkan atau merubah sifat-sifat Allah Ta'ala. Wah, enggak pantas Allah butuh dan makhluk. Ah, diganti ajalah. Bukan nam istiwa, tapi istaula. Diganti, ditambah huruf lam. Allah istaula. Apa artinya istaula? Artinya menguasai. Allah menguasai arsy. Ini persis perbuatan orang-orang Yahudi. Siapa yang melakukan seperti ini? Ahlul bid'ah di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Allah turun ke langit bumi setiap sepertiga malam terakhir. Masa Allah turun sih? Kalau turun bagaimana dengan arsy-Nya Allah nanti? Kosong. Nanti iblis dan bala tentaranya menguasai arsy bagaimana? Jadi yang jadi Tuhan mengaku Tuhan nanti iblis. Ini otak-otak licik. Allah mampu turun tanpa meninggalkan arsy-Nya. Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitsli syai'. Jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Jangan menyamakan Allah seperti khatib yang berada di atas mimbar. Ketika khatib itu selesai berkhutbah, dia turun, mimbarnya kosong. Beda. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kemudian berani-berani merubah-rubah ayat Allah atau menafsirkannya dengan tafsir-tafsir yang bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Bukan sesuai, tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya perbuatan demikian itu, mengganti atau menambah-nambah. Nah, ayat Allah Ta'ala, maka akan mendapatkan azab sebagaimana orang-orang Yahudi. Ketika mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis, mereka bukan berkata hintotun, tetapi hintotun, kami minta gandum ya Allah. Istihanah bi amrillah wa istihza'an. Istihanatan bi amrillah wa istihza'an. Kenapa mereka mengucapkan hintotun, hintotun di sini? Untuk melecehkan, meremehkan, menghina perintah Allah dan mengolok-olok perintah Allah. Main-main. Apakah seluruhnya? Enggak seluruhnya. Sebagian orang-orang zalim dari kalangan sebagian orang-orang Yahudi dari kalangan orang yang zalim. Wa idza badalul qaul ma'a khiffatihi, ketika mereka mengganti ucapan tadi, padahal gampang, ringan mengucapkan hitotun itu, ringan, gampang, ternyata tetap mereka rubah. Fatabdilihim bilil fi'li min babil aula wa ahra. Ucapan saja dengan gampangnya mereka merubah, apalagi perbuatan mereka rubah. Walihada, oleh sebab itu, dakhalu yazhafuna ala adbarihim, ternyata mereka masuk dari pintu gerbang itu bukan dalam keadaan tunduk, ternyata mereka masuk dari pintu gerbang Baitul Maqdis, bokong-bokongnya dulu yang masuk pintu gerbang, di pantatnya yang dimasuk melalui pintu gerbang, sambil meremehkan dan mengolok-ngolok perintah Allah. Luar biasa. Apakah seluruhnya? Enggak, sebagian. Ada yang main-main sambil ngolok-ngolok, yang lainnya diam saja, tidak menegur. Ini bahaya. Ketika melihat kemungkaran, Sebagian mereka mengolok-olok perintah Allah, syariat Allah, mempermainkannya, kemudian kamu diam, maka azabnya merata mengenai kalian semuanya. Seperti Bani Israel ini, seperti orang-orang Yahudi ini. Ucapannya dirubah, perintah Allah dirubah, perbuatan mengolok-olok perintah Allah, syariat Allah, yang masuk justru adbarihim, dari belakang mereka, bokong mereka. Walamma kana hadza tughyan, maka tatkala perbuatan yang melampaui batas ini mereka lakukan, akbaru sababil wuqu'i 'uqubatillahi bihim, ternyata menjadi sebab terbesar turunnya azab kepada mereka, terjadinya siksaan azab Allah kepada mereka. Maka Allah berfirman, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut, minhum, sebagian di antara mereka, rijzan azab. Rijzan artinya adalah azab. Walaupun azab itu ternyata berbagai macam bentuk, Allah turunkan dari langit berbagai macam penyakit-penyakit. Nah, Allah turunkan dari langit azaban minas sama, azab dari langit, bisa babi fiskihim, disebabkan kefasikan mereka, wabakihim, dan sikap mereka yang melampaui batas. Akhirnya tidak jadi mereka mendapatkan negeri Palestina atau negeri Baitul Maqdis, tidak jadi menjadi tempat tinggal mereka. Akhirnya sejak dulu sampai sekarang mereka kelontang-kelantung ingin merebut negeri, ingin menguasai Palestina, tidak pernah berhasil. Mereka bantai, mereka bunuh, mereka siksa orang-orang Palestina, tetap saja mereka tidak bisa menguasai mereka secara totalitas. Sebagai azab dari Allah disebabkan mereka tidak tunduk dan tidak patuh, bahkan mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala dan mempermainkan syariat Allah taala. Inilah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwati fillah, mari kita ambil pelajaran, ambil ibroh dari kisah Bani Israel ini. Nah, kalau memang kita salah, kita minta ampun, minta maaf pada Allah. Ikuti perbuatan jelek kita dengan perbuatan baik. Tunduklah dengan perintah Allah, dengan syariat Allah. Pelajari Al-Quran, pahami, amalkan, kerjakan, taatlah kepada perintah Rasul. Insya Allah akan masuk jannah, masuk surga. Kul ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, seluruh umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang enggak mau. Surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, keindahan, kelezatan. Ternyata ada yang enggak mau. Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, mengerjakan perintah-perintahku, dia pasti akan masuk surga. "Wa man asani," barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak mau mempelajari ajaranku, sunnahku, syariatku, dan tidak mau mengamalkan sunnahku, dialah orang-orang yang enggan. Berarti enggak mau masuk surga. Kalau memang kita mau masuk surga, mari kita tadaburi ayat-ayat Allah, kita pelajari sunnah-sunnah Rasul, kita amalkan perintah, kita kerjakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya, kita tinggalkan larangan Allah dan Rasulnya, dan Allah berjanji akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah mengingkari janjinya. Inilah yang kita bisa bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami pribadi dan bagi siapapun, bagi antum seluruhnya dan siapapun yang mendengarkan dakwah ini. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.